Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Wajiz sampai pada sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah menyebutkan tentang rukun, apa namanya, mulai dari berdiri, syarat salat berdiri, kemudian juga takbiratul ihram dan yang wajib dan yang sunnah. Ketika takbiratul ihram sudah kita sebutkan. Demikian juga ketika dalam membaca surah Al-Fatihah. Membaca surah Al-Fatihah adalah termasuk rukun. Adapun yang wajib ketika membaca Al-Fatihah, di situ ada beberapa hal yang apa namanya, yang disebutkan seperti apa namanya, yang wajib mengucapkan amin. Kemudian juga termasuk di dalamnya adalah yang sunnah ketika membaca surah Al-Fatihah. Itu adalah dibaca ayat demi ayat. Kemudian yang kedua, sunnahnya ketika membaca surah Al-Fatihah adalah mengucapkan basmalah itu dengan sir, bukan dengan jahar. Kemudian yang sunnah ketika membaca surah Al-Fatihah juga adalah apa namanya, kita katakan adalah dijaharkan pada sholat jahriyah dan disirkan pada sholat sirriyah. Kemudian sunnahnya juga ketika membaca Al-Fatihah adalah apa? Mengucapkan bacaan surah sesudah Al-Fatihah. Membaca surah sesudah Al-Fatihah. Kemudian sunnah yang lain ketika membaca surah adalah apa? Sunnahnya surat itu adalah kita katakan berurutan. Artinya surah yang selanjutnya tidak dibaca surat itu mundur. Tidak dibaca surat itu mundur. Misalnya rakaat yang pertama kita membaca Qul huwallahu ahad, maka sunnahnya yang kedua adalah apa? Adalah imma qul a'udzu birabbil falaq atau imma qul a'udzu birabbin nas. Dan bukan termasuk sunnah adalah kita membaca surah yang sebelumnya. Misalnya Qul huwallahu ahad rakaat yang pertama, kemudian rakaat yang kedua kita membaca tabbat yada atau idza jaa, itu bukan termasuk yang sunnah. Ini sunnahnya. Kemudian sunnah yang berikutnya ketika membaca surah selain dari Al-Fatihah adalah apa? Bacaan surah pada rakaat yang pertama itu lebih panjang daripada bacaan surah pada rakaat yang kedua. Demikian juga rakaat yang ketiga lebih panjang daripada rakaat yang keempat, itu kalau kita membaca. Kenapa? Karena ada juga riwayat yang menyebutkan bahwa mencukupkan dengan surah Al-Fatihah saja pada rakaat yang ketiga dan keempat. Taip. Adapun sholat-sholat yang dijaharkan seperti misalnya sholat subuh, kemudian dua rakaat rakaat yang pertama dan kedua dari maghrib, demikian juga dengan isya, demikian juga dengan sholat jumat, sholat dua hari raya, sholat istisqa dan sholat kusuf, ini adalah sunnahnya dijaharkan. Adapun pada sholat wajib yang disyirkan adalah semua rakaat pada sholat duhur, asar, kemudian rakaat yang ketiga dari maghrib, rakaat yang ketiga empat dari sholat isya. Taip, kita lanjutkan pembahasan yang selanjutnya. Summa kana idza faraga minal qiraati, sampai situ ya. Summa kana sallallahu alaihi wasallam idza faraga minal qiraati, sesungguhnya kemudian ketika selesai dari membaca surah membaca sakata saktatan, beliau diam sejenak, tsumma rafa yadaihi, kemudian mengangkat kedua tangannya, wa kabbar dan bertakbir, wa raka'a dan ruku. Artinya setelah membaca surah Al-Fatihah kemudian surah, kemudian beliau mengangkat kedua tangannya sebagaimana yang sudah kita sebutkan bahwa mengangkat tangan itu ada pada empat tempat. Yang pertama adalah ketika takbiratul ihram, yang kedua ketika ruku, yang ketiga ketika bangkit dari ruku, dan yang keempat ketika bangkit rakaat yang ketiga atau setelah tahiyat yang pertama. Summa rafa yadaihi, artinya mengangkat tangan yang kedua, wa kabbar takbir, wa rafa'a, wa raka'a, dan ruku. Di sini apa, mengangkat kedua tangan adalah sunnah. Kabbar takbir, ini takbir ketika ruku namanya takbir apa? Takbir intiqal, dan ini termasuk yang wajib. Kalau takbiratul ihram itu yang rukun. Kalau takbiratul intiqal adalah yang wajib. Wa raka'a, kemudian ruku. Ruku adalah termasuk rukun. Ruku adalah termasuk rukun. Adapun yang wajib ketika ruku di sini apa? Kalau kita bicara nanti misalnya ruku itu adalah rukun. Nah, sekarang dari rukun ini tentunya ada yang wajib, ada yang sunnah. Iya kan? Ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib ketika ruku itu apa? Adalah apa? Membaca doa ruku. Kemudian yang wajib yang kedua ketika ruku adalah apa? Membaca takbir. Takbir itu adalah wajib. Kemudian membaca doa ketika ruku itu adalah juga termasuk yang wajib. Ini adalah yang kita katakan yang wajib. Adapun yang sunnah yang bagaimana? Apa yang sunnah ketika ruku adalah disebutkan di sini. Wa kana yadau kafaihi ala rukbatehi, adalah meletakkan telapak tangannya itu di atas kedua lututnya. Ini adalah termasuk yang sunnah. Jadi meletakkan kedua kafnya, ini kaf ini ya, telapak tangan, tangannya ala rukbatehi di atas kedua lututnya. Wa yufarriju baina asabihi, dan yufarriju artinya merenggangkan di antara jari jemari. Tidak jari jemari dirapatkan tapi di renggangkan seolah-olah dia menggenggam atau mencengkram lututnya. Wa yufarriju baina asabihi wa yumakkinu yadayhi min rukbatayhi, kemudian menegakkan, artinya apa namanya, memapankan kedua tangannya di kedua lututnya. Ka'annahu qabidun alaihima, seolah-olah dia mencengkram keduanya. Seolah-olah dia mencengkram keduanya. Ini adalah termasuk, mencengkram itu adalah termasuk yang sunnah juga. Kemudian sunnah yang berikutnya adalah wa kana yujafi mirfaqaihi an jambaihi. Jadi ketika ruku menjauhkan sikunya dari pinggangnya. Jadi ketika ruku menjauhkan sikunya, mirfaqaihi ini ya, ini mirfaq, menjauhkan kedua sikunya, min jambaihi, dari pinggangnya. Kemudian wa sunnah yang berikutnya adalah wa yabsutu dhahrahu wa yusawwihi, adalah membentangkan punggungnya dan meratakannya. Artinya punggungnya itu rata. Punggungnya itu rata ketika sedang ruku. Dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, lam yuskhis ra'sahu wa lam yusawwibhu. Tidak punggungnya ke atas, tidak juga punggungnya ke bawah. Artinya tidak kepalanya didongakkan, juga tidak kepalanya ditundukkan. Artinya apa? Punggungnya itu rata. Jadi baina dzalik, tidak punggungnya diangkat, tidak juga punggungnya diturunkan. Tapi walakin baina dzalik, akan tetapi rata. Hatta law soba alaihi alma lastaqarra. Seandainya dituangkan air di atas punggungnya, lastaqarra. Air itu akan menggenang. Artinya air itu akan tidak mengalir. Artinya dia akan tergenang di atas punggungnya. Itu untuk menunjukkan apa? Menunjukkan ratanya punggungnya. Ini adalah termasuk yang sunnah ketika sedang ruku. Kemudian yang berikutnya, wa kana yatma'innu fi ruku'ihi, kemudian tumanina ketika ruku. Tumanina ketika ruku adalah termasuk rukun. Termasuk tumanina adalah rukun. Nah, jadi rukun, tumanina ketika ruku adalah rukun. Wa yaqulu, sambil mengucapkan apa, subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim termasuk apa? Ucapan subhana rabbiyal azim ketika ruku adalah apa? Adalah apa? Wajib. Adalah wajib. Adapun yang sunnah ketika ruku, bacaan ketika sujud ruku, itu adalah membaca macam-macamnya. Terkadang membaca subhana rabbiyal azim, terkadang membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Itu adalah atau membaca doa yang lain, misalnya subuhun kudus rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Ini kita katakan ini adalah yang sunnah. Adapun bacaan ketika doa ruku adalah wajib. Yang sunnah itu adalah macam-macamnya. Tapi tidak dibaca semuanya. Sunnahnya adalah dibaca subhana rabbiyal azim. Nah, kemudian apa? Kita jangan membaca subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ghafirli. Akhirnya semakin lama rukunya, ini kita katakan adalah apa? Bukan termasuk yang sunnah. Yang sunnah adalah kita membaca macam-macamnya, itu adalah sunnah. Tapi membaca doa ruku adalah yang wajib. Dan yang sunnah juga ketika membaca doa ruku adalah apa? Diucapkan sebanyak 3 kali. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, itu 3 kali itu adalah termasuk yang sunnah. Kecuali subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ghafirli, itu adalah dibaca cukup 1 kali. Subhana rabbiyal azim salasan. Salasan adalah termasuk yang apa tadi? Yang sunnah. Wa kana yaqulu fi hadzal rukni anwa'an minal azkar. Kemudian membaca pada rukun ini maksudnya apa? Ruku, anwa'an minal azkari, macam-macam dari zikir, wal adaiyah, dan juga doa-doa, tarot, ini macam-macam termasuk apa? Adalah sunnah. Tarotan bihadza, terkadang membaca subhana rabbil azim, wa tarotan bihadza, terkadang membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ghafirli. Wa kana yanha an qiraatil qur'an, dan melarang kita membaca apa? Al-Qur'an ketika sedang ruku. Tidak boleh ketika ruku kita membaca ayat dari Al-Qur'an. Kita membaca apa? Subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hau. Itu tidak boleh. Kan subhanalladzi asra bi abdihi itu kan ayat. Tapi kalau subhana rabbiyal azim itu bukan ayat. Jadi tidak boleh apa? Wa kana yanha an qiraatil Qur'an, dan larangan di sini adalah termasuk yang makruh. Apakah termasuk yang haram ataukah yang makruh, itu dilihat. Kalau dia menyatakan membaca Al-Qur'an itu adalah sunnah ketika ruku, maka ini adalah haram. Ini adalah haram. Kenapa? Karena beramal dengan tanpa dalil. Tapi kalau dia membaca Al-Qur'an bukan kesengajaan ketika sedang ruku, maka kita katakan itu adalah apa? Perkara yang makruh, bukan termasuk yang haram. Kenapa? Karena dilakukannya bukan dengan sengaja. Fi ruku was sujud, baik itu dia lakukan ketika ruku maupun ketika sujud. Summa kana sallallahu alaihi wasallam yarfa'u sulbahu minar ruku. Kemudian Nabi SAW mengangkat tulang sulbinya, artinya bangkit dari ruku. Nabi SAW mengangkat tulang sulbinya, artinya punggungnya dari ruku. Artinya bangkit dari ruku. Bangkit dari ruku termasuk apa? Namanya i'tidal, iya kan? Nama lain dari bangkit dari ruku adalah i'tidal. I'tidal termasuk apa? Termasuk apa? Syarat wajib rukun. Rukun. I'tidal adalah termasuk rukun. Qailan, sambil mengucapkan sami Allahu liman hamida. Ini termasuk apa? Ucapan sami Allahu liman hamida adalah apa? Hah? Wajib. Adalah wajib. Samiallahu liman hamidah. Bersamaan antara bangkitnya dari ruku dengan ucapan samiallahu liman hamidah itu adalah sunnah. Kenapa? Karena ada yang apa namanya, ketika bangkit dari ruku dulu baru samiallahu liman hamidah. Iya kan? Ada yang samiallahu liman hamidah baru bangkit. Tapi yang sunnah adalah apa? Samiallahu liman hamidah. Bersamaan antara apa? Ucapan samiallahu liman hamidah dengan dia bangkit dari ruku, itu adalah termasuk yang sunnah. Sami Allah liman wa kana yarfa'u yadayhi inda hadzal i'tidal, dan mengangkat kedua tangannya ketika i'tidal. Mengangkat kedua tangan ini adalah termasuk apa? Adalah sunnah. Wa yaqulu wa huwa qa'im, dan mengucapkan sementara dia dalam kondisi berdiri, rabbana walakal hamdu, ini juga adalah wajib. Wajib bagi siapa? Wajib bagi makmum. Wajib bagi rabbana walakal hamdu. Artinya tidak wajib bagi makmum mengatakan sami Allahu liman hamida. Yang wajib mengucapkan sami Allahu liman hamida itu adalah siapa? Siapa? Imam dan orang yang sholat sendirian. Imam dan orang yang sholat sendirian. Adapun bagi makmum, yang wajib itu adalah ucapan rabbana walakal hamdu ketika dia rabbana walakal hamdu atau rabbana lakal hamdu. Wa kana taratan tazidu ala dzalik. Terkadang melebihkan, menambah dari Rabbana walakal hamdu. Menambah ini adalah termasuk yang sunnah. Menambah ini adalah termasuk yang sunnah. Apa tambahannya? Misalnya apa? Hah? Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Tambahan ini adalah termasuk yang sunnah atau apa? Mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil amasita min syai'in ba'du. Ini juga adalah termasuk yang sunnah. Jadi tambahan ini adalah termasuk yang sunnah. Tsumma kana yukabbiru wa yahwi sajidan. Kemudian takbir. Takbir ini namanya takbir apa? Intiqal. Takbir intiqal wa yahwi sajidan. Kemudian dia turun sujud. Turun sujud. Sujud termasuk apa? Termasuk rukun. Wa yadau yadaihi 'alal ardi qabla rukbatayhi. Meletakkan kedua tangannya di atas tanah sebelum kedua lututnya, ini adalah sunnah. Bagi yang berpendapat ini adalah sunnah. Kenapa? Karena ini adalah masalah khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan apa? Kedua lutut lebih dahulu baru kemudian kedua tangannya. Jadi kedua lututnya dulu baru kemudian kedua tangan. Kenapa? Karena Syekh Utsaimin menyebutkan bahwa apa? Lutut dulu baru kemudian tangan. Kenapa? Karena namanya sujud itu dari bawah ke atas. Dari bawah. Iya kan? Ya namanya sujud itu kira-kira dari mana? Ya namanya sujud itu dari bawah ke atas. Kenapa? Karena ketika sujud kaki dulu, baru lutut, baru tangan, baru kepala. Itu urutannya. Kenapa? Karena dari bawah ke atas. Itu ketika sujud. Itu yang namanya sujud. Karena secara bahasa sujud dari kaki, kemudian lutut, baru tangan, baru kepala. Karena kalau kepala duluan tidak disebut sujud. Namanya apa? Coba kalau kepala duluan. Salto, mungkin jungkil, apa namanya, gimana ya kan? Nah, iya kan? Jadi memang ada istilah tersendiri. Jadi tidak kita katakan adalah apa namanya, itu kalau Syekh Utsaimin. Tapi kalau Syalbani mengatakan tidak. Kenapa? Karena ada riwayat. Ada dalil yang menunjukkan apa? Falyada yadaihi qabla rukbatayhi. Hendaklah dia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Jadi ini adalah apa namanya, kita katakan adalah memalingkan secara umum, secara bahasa, bahwa sujud itu dari bawah ke atas, dipalingkan dengan dalil. Nah, dalil yang memalingkan ini termasuk dalil khusus, termasuk dalil yang menghususkan. Dan juga memang khilafnya ketika apa? Kalau misalnya apa khilafnya kan mengatakan la yabruk kama yabrukul bair. Jangan kalian sujud sebagaimana duduk sebagaimana duduknya unta. Ya kan? Itu adalah khilaf. Kenapa? Karena Syekh Utsaimin mengatakan tidak mungkin unta itu begini duluan. Iya kan? Unta itu begini duluan artinya kedua tangannya. Ini kan tangan di depan ya, kaki yang di belakang. Artinya apa? Unta itu kalau mau duduk apa? Kan tangannya sudah di lantai di tanah duluan. Iya kan? Tanah di luar. Jangan seperti unta. Artinya apa? Jangan seperti unta. Kalau seperti unta maksudnya apa? Tangannya sudah duluan daripada lututnya. Iya kan? Jangan tangan dulu baru kemudian lutut. Itu kalau ulama fikih. Kemudian Syalbani tidak mengatakan jangan seperti unta. Iya kan? Unta itu jangan seperti apa namanya? Lututnya dulu baru kemudian tangannya. Lututnya dulu baru kemudian tangannya. Kenapa? Karena tangannya itu sudah di artinya apa? Ketika dia duduk yang dibengkokkan adalah lututnya terlebih dahulu. Ini adalah apa namanya? Taib, ini masalah khilaf bahasa yang terjadi di antara para ulama. Yang jelas yang ada hadis bahwa apa? Falyada yadaihi qabla rukbatayhi. Kemudian apa? Wa yada yadaihi 'alal ardi qabla rukbatayhi adalah termasuk yang sunnah. Wa kana yatamidu ala kaffaihi wa yabsutuhuma. Kemudian apa? Bertelekan dengan kedua tangannya. Ini adalah juga termasuk yang sunnah. Bertelekan dengan kedua tangan ketika mau sujud, wa yabsutuhuma, dan kedua tangannya itu dibentangkan. Artinya dibentangkan kedua tangannya. Wa yadummu asabi'ahuma, membentangkan tangan ini, melebarkan tangan ini adalah termasuk yang sunnah. Karena ketika sujud itu hendaknya apa? Tangan itu, kedua tangan dijauhkan. Jadi ketika sedang sujud. Jadi kedua tangan ini jangan dirapatkan. Jangan dirapatkan, tapi sunnahnya adalah dijauhkan. Itu pun kita lihat kondisi. Kalau berjamaah ya jangan. Ya kan? Kalau berjamaah nanti kasihan kanan kirinya. Ya kan? Kalau sedang berjamaah ya sudah, kita katakan adalah apa? Tidak kita menjauhkan. Dan bukan sunnah adalah mendekatkan. Artinya intinya adalah apa? Menjauhkan tangan ini ketika sedang sujud, dijauhkan. Apakah jaraknya itu adalah artinya jarak yang jelas dijauhkan, tidak di tangan ini dirapatkan. Dan ini adalah termasuk yang sunnah. Yang sunnah juga adalah wa yadummu asabi'ahuma. Apa, merapatkan, mengumpulkan jari jemari tangannya. Jadi jari jemari tangan itu dikumpulkan. Dikumpulkan, tapi apa? Dikumpulkan wa yadummu, ya, yadummu itu artinya dikumpulkan ini, tapi dalam hadis yang lain tidak direnggangkan, tidak juga dirapatkan. Dalam hadis yang lain itu tidak dirapatkan ketika sedang sujud, tidak juga direnggangkan. Yadummu, dia mengumpulkan jari jemari tangan, tapi tidak dirapatkan, tidak juga direnggangkan. Artinya dikumpulkan biasa. Dikumpulkan, tidak terlalu dirapatkan. Ini dirapatkan tidak, tapi tidak juga direnggangkan juga tidak. Wa yadummu asabi'ahuma wa yuwajjihuhuma qibalal qiblah. Dan jari jemari tangan dan juga sebenarnya kaki adalah diarahkan ke kiblat. Jadi ketika sedang sujud, semua jari jemari tangan ini posisinya ke arah kiblat. Sebab kalau kita misalnya gini, direnggangkan begini, berarti yang arah kiblat itu yang mana? Mungkin tiga, iya kan? Yang tiga ini saja yang arah kiblat. Yang ini, kelingking dengan ibu jari, posisinya sudah tidak arah kiblat. Jadi padahal sunnahnya adalah apa? Semua jari jemari tangan itu adalah posisinya menghadap ke arah kiblat. Yuwajjihuhuma qibalal qiblah. Ini adalah termasuk yang sunnah. Wa kana yaj'aluhuma hadwa mankibaihi. Demikian juga ketika sujud, mensejajarkan dengan kedua pundaknya. Jadi ketika sujud, kita sujud ini, tangan kita ketika meletakkan di tanah, itu tangan sejajar dengan pundak atau sejajar dengan daun telinga. Sebagaimana ketika kita takbir. Ketika kita takbir kan Allahu Akbar, atau Allahu Akbar ini sejajar dengan telinga atau sejajar dengan pundak. Maka ketika kita sujud, ini pun juga sejajar dengan pundak atau sejajar dengan daun telinga ketika sedang sujud. Ini juga adalah termasuk yang sunnah. Dan bukan termasuk sunnah yang kita katakan adalah apa? Orang sujud apa di atas sujud sejajar dengan apa? Dadanya. Kalau sujud sejajar dengan dadanya gimana kira-kira? Kan berat, beban, ya kan? Kayaknya ada beban, ya kan? Ketika sedang sujud, kepalanya itu jadi beban. Nah, kenapa? Karena dia sujudnya, tangannya itu pas di atas dadanya. Padahal yang sunnah adalah di atas ini, supaya ketika dia sujud, itu tidak terbebani dengan kepalanya. Tidak juga terbebani dengan badannya. Jadi sejajar dengan apa? Hazwa uzunaihi, mangkibaihi, mangkib, ini sejajar dengan kedua pundak atau sejajar dengan kedua telinganya. Wa yumakkinu anfahu wa jabhatahu, dan memapankan hidung dengan jabha. Artinya ketika sedang sujud, hidung dengan jabha itu nempel di lantai. Hidung dengan jabha itu nempel dengan lantai, dan hidung dengan jabha ini, dahi itu adalah dihitung satu, tidak dihitung satu-satu. Hidung sendiri, jidat sendiri tidak, tapi Nabi SAW menghitung adalah hidung dengan jabha itu adalah dihitung satu. Jadi menempelkan hidungnya dengan jidatnya minal ardi, dari tanah. Wa kana yaqul, dan Nabi SAW mengatakan, Umir tuan asjud ala sabati azum. Saya diperintahkan sujud pada 7 anggota badan. Jadi yang sujud adalah termasuk apa? Sujud adalah termasuk rukun. Yang wajib dari sujud Yang wajib adalah sujud pada 7 anggota badan. Nah, yang wajib adalah sujud pada 7 anggota badan. Mana dalil yang menunjukkan wajib adalah hadis ini. Mana kalimat mana yang menunjukkan bahwa itu adalah wajib? Kalimat mana yang menunjukkan wajib? Umirtu. Kalimat saya diperintahkan. Al-amru yaktadi al-wujub. Bahwa perintah adalah mengandung kewajiban. Yang wajib yang kedua ketika sujud adalah apa? Membaca doa sujud. Itu adalah yang wajib. Taip, yang sunnah ketika sujud sudah kita sebutkan adalah apa? Jari jemari tangan semuanya arah kiblat. Kemudian apa? Tangan dijauhkan dari kedua tangan dijauhkan, tidak ditempelkan. Kemudian sejajar dengan pundak atau sejajar dengan telinga, itu adalah yang sunnah. Umir tu anna sujud ala sabati azum. Saya diperintahkan sujud pada 7 anggota badan. Alal jabha, yakni jidat, wa asyara biyadihi la ala anfihi. Kemudian Nabi SAW mengisyaratkan kepada hidungnya juga maksudnya. Jabha kemudian mengisyaratkan bahwa hidung juga termasuk, wal yadaini dan kedua tangan, wa rukbataini dan kedua lutut, wa atrafil qadamaini dan kedua kaki. Wa kana yaqul, dan Nabi SAW mengucap berkata, la sholata liman la yusiba anfuhu minal ardi ma yusibu al jamin. Tidak ada sholat, artinya tidak terhitung sholat bagi mereka yang tidak menempelkan hidungnya ke tanah sebagaimana dia menempelkan jidatnya. Artinya apa? Hidung juga harus nempel di lantai. Wa kana yatmainu fi sujudihi. Tumanina ketika sujud termasuk apa? Rukun. Tumanina adalah termasuk, artinya sujud dan tumanina keduanya adalah rukun. Kenapa? Karena ini tumanina inilah yang membuat sholat seseorang itu menjadi batal. Sebagaimana hadis dari Khalat bin Rafi, atau orang yang sholat tarawih hanya berapa menit? 20 rakaat. Hah? Kenapa dikatakan batal? Karena apa? Itu tidak tumanina. Ya kan? Tidak tumanina. Jadi persis sebagaimana yang dilakukan oleh Khalat bin Rafi. Nah, yang hidup di masa Nabi SAW, dia belum ruku, dia sudah ruku. Belum ruku sempurna, dia sudah ruku. Belum berdiri sempurna, sudah berdiri. Sudah sujud, belum sujud sempurna, sudah duduk. Belum duduk sempurna, sudah sujud lagi. Belum sempurna sujudnya, dia sudah berdiri lagi. Ini adalah apa? Tidak ada bedanya dengan maka Nabi SAW mengatakan, irji fasalli fa'innaka lam tusalli. Ulangi lagi sholatmu karena engkau belum sholat. Karena saking cepatnya. Jadi tumanina adalah termasuk rukun di dalam di dalam sholat. Wa kana yatmainu fi sujudihi. Wa yakulu, dan mengucapkan ketika sujud, subhana rabbiyal a'la. Ini termasuk apa? Termasuk apa? Yang wajib. Yang sunnah, apa yang sunnah ketika sujud juga dalam ucapan? Adalah apa? Membaca 3 kali. Kemudian yang kedua, membaca macam-macamnya. Subhana rabbiyal a'la adalah termasuk yang wajib. Salasan adalah termasuk yang sunnah. Wa kana yaqulu anwa'an minal azkari wal ada'iyah. Kemudian mengucapkan macam-macam zikir dan doa. Ini termasuk apa? Macam-macam ini termasuk apa? Sunnah. Artinya terkadang subhana rabbiyal a'la, terkadang subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghafirli. Taratan hadza wa taratan hadza. Wa kana ya'muru bil istihadi wal iksari minad du'a. Dan juga memerintahkan bersungguh-sungguh untuk memperbanyak doa. Ini termasuk apa? Termasuk apa? Sunnah. Artinya memperbanyak doa ketika sujud itu juga adalah termasuk yang apa? Yang sunnah. Nah, memperbanyak doa. Doa yang dimasukkan di sini adalah doa masalah, bukan doa ibadah. Kalau doa ibadah itu kan doa sujudnya. Subhana rabbiyal a'la itu termasuk doa apa? Ibadah. Karena itulah yang diperintahkan dibaca ketika sedang sujud, ya kan? Tapi doa masalah adalah kaitannya dengan permintaan pribadi, ya kan? Ya Allah, berikan rezeki saya, diberikan kelancaran rezeki bagi, ya kan? Dia minta kelancaran rezeki, dia minta apa namanya, diampuni dosa-dosanya, dia minta apa namanya, diberikan kesuksesan di dunia, kebahagiaan di dunia. Adalah doa itu namanya doa pribadi, dan ini disunahkan ketika membaca ketika sedang sujud, ya kan. Kemudian ada pertanyaan, boleh enggak dengan pakai bahasa apa saja? Ya, para ulama menyatakan boleh. Boleh dia menggunakan bahasa apa? Kenapa? Karena itu doa masalah. Kalau doa masalah, silakan dia menggunakan bahasa apa saja. Tapi kalau doa ibadah, itu tidak boleh. Misalnya Subhana Rabbiyal A'la diganti dengan bahasa Indonesia. Apa bahasa Indonesia Subhana Rabbiyal A'la? Maha suci Allah yang tinggi. Maha suci Allah yang tinggi. Maha suci Allah yang tinggi. Boleh apa tidak? Ya enggak boleh. Kenapa? Karena ini masalah ibadah. Ibadah itu adalah tauqifiyah. Ibadah itu adalah tauqifiyah. Harus datang dengan dalil. Ya kan? Sama dengan Allahu Akbar. Tidak bisa diganti Allah Maha Besar. Kan tidak bisa. Ketika takbir, Allah Maha Besar. Kan enggak bisa. Ya kan? Ketika sedang sholat, diganti dengan bahasa Indonesia juga tidak. Nah, tidak boleh. Jadi wakana ya'mur bil istihadi wal iktsari minad du'a fi hadzal rukni, memperbanyak doa pada rukun ini adalah termasuk yang sunnah. Tsumma kana sallallahu alaihi wasallam yarfa'u ra'sahu, kemudian beliau mengangkat kepalanya, mukabbiran, sambil bertakbir. Ini artinya bangkit dari sujud, termasuk apa? Hah? Rukun. Namanya apa ini? Apa namanya yang bangkit dari dari sujud? Apa namanya? Duduk. Iya kan? Namanya duduk di antara dua sujud. Al-jalsa baina sajdataini. Al-jalsa baina sajdataini adalah termasuk apa? Termasuk rukun, iya kan? Duduk di antara dua sujud adalah termasuk rukun. Ini yang termasuk rukun. Takbir ketika bangkit dari sujud termasuk apa? Takbir termasuk apa? Allahu Akbar ketika bangkit dari sujud adalah termasuk yang wajib. Karena takbiratul intiqal. Semua takbiratul intiqal itu hukumnya adalah wajib. Mukabbiran artinya sambil bertakbir. Bersamaan antara bangkit dengan takbir itu adalah sunnah. Allahu Akbar. Iya kan? Barnya dia juga sudah duduk. Karena ada apa? Karena ada yang Allahu Akbar baru bangkit. Ada juga yang apa? Dia sudah duduk baru Allahu Akbar. Tapi yang sunnah adalah apa? Bersamaan antara ucapan takbir dengan dia duduk. Ini adalah sunnah yang mudawama. Tapi kalau misalnya ahyanan kadang-kadang ya boleh. Misalnya apa? Allahu Akbar baru duduk. Atau apa? Dia sudah duduk baru Allahu Akbar. Itu adalah termasuk yang apa? Sunnah tapi ahyanan. Kadang-kadang. Kalau yang terus menerus adalah apa? Allahu Akbar. Artinya bersamaan antara bangkit dari sujud dengan duduknya. Kemudian duduk. Ini duduk apa namanya? Duduk di antara dua sujud adalah termasuk rukun. Kemudian tata cara duduk. Ingat duduk yang dikenal di dalam sholat. Duduk di dalam sholat itu macamnya ada berapa? Yang ada di dalam sholat. Duduk yang ada di dalam sholat itu macamnya ada empat. Ada empat macam duduk di dalam sholat. Yang pertama adalah namanya duduk iftiras. Namanya duduk iftiras. Yang kedua namanya duduk tawarruk. Yang ketiga namanya duduk ik'a. Yang keempat namanya duduk tarabbu. Duduk tarabbu artinya apa? Bersila sebagaimana yang ngantuk, iya kan? Duduk tarabbu. Cuma duduk tarabbu itu hanya dikerjakan oleh Nabi SAW ketika beliau sholat sambil duduk. Apakah dalam kondisi dia sakit atau dia sholat sunnah. Kalau dia sholat sunnah, beliau sholatnya sambil duduk. Itu pun dengan duduk bersila. Taip, berarti ada berapa macam duduk yang dikenal di dalam? Artinya ini yang sehat lah ya. Kalau yang sakit gak usah tanya. Karena ada yang sakit nanti gimana duduknya, selonjor semuanya kedua kaki. Itu orang sakit ya sudahlah. Duduk di atas kursi, duduk apa namanya ya. Orang yang kita bicara orang yang sehat. Ya kan? Kalau bertanya nanti yang sehat-sehat aja. Yang penyakit-penyakit, yang sakit-sakit gak usah ditanyakan. Kenapa? Karena itu sudah bisa ditebak jawabannya. Kan gitu ya kan. Namanya saya sakit di rumah sakit, tidak ada yang menolong saya, tidak ada yang membantu saya. Menghadapkan arah kiblat tidak ada yang membantu saya wudu begini, apa saya menggerakkan badan juga susah, ya gimana cara sholatnya saya? Ya, sudah semampu dia, ya kan? Maka itu pertanyaan tidak usah di ditanyakan. Kalau yang sakit-sakit, kalau yang kalau tanya itu yang sehat-sehat aja. Taib. Yang pertama duduk iftiras. Di mana letaknya duduk iftiras? Duduk iftiras tempatnya yang pertama adalah di mana? Adalah duduk di antara dua sujud sebagaimana ini, iya kan? Duduk di antara dua sujud. Duduk iftiras itu gimana sih? Duduk iftiras adalah yafrisu rijlahul yusra fayaq'udu 'alaiha mutmainnan. Duduk iftiras itu adalah membentangkan kaki yang kiri. Kaki yang kiri itu dibentangkan. Dibentangkan itu maksudnya di ini dibentangkan ya, maksudnya punggungnya itu rata. Paham ya? Jadi namanya dibentangkan berarti punggungnya itu, punggung kakinya itu yang kiri itu nempel lantai. Kemudian apa? Fayaqudu 'alaiha. Kemudian duduk di atas kaki yang kirinya. Dia menduduki kaki yang kirinya. Kemudian kaki kanan apa? Wa kana yansibu rijlahu al-yumna. Kemudian menegakkan kaki yang kanan. Ini namanya duduk apa? Namanya duduk iftiras. Jadi paham ya, saya kira duduk iftiras duduk tahiyat awal lah bahasanya gampangnya. Jadi kaki yang kiri dibentangkan, duduk di atas kaki yang kiri, kemudian kaki kanan ditegakkan. Itu namanya duduk iftiras. Dan ini termasuk duduk yang sunnah ketika apa? Duduk di antara dua sujud. Kemudian duduk iftiras juga letaknya yang kedua di mana? Di mana letaknya duduk iftiras yang kedua? Adalah apa? Ketika tahiyat awal, ketika tahiyat awal yang punya dua tahiyat. Ya kan? Ketika sholat itu memiliki dua tahiyat, maka tahiyat yang pertama itu adalah apa? Tahiyat yang pertama adalah duduk iftiras. Taib, yang ketiga letaknya duduk iftiras yang ketiga di mana? Ketika sholat itu mempunyai satu tahiyat. Ini menurut pendapat yang kuat. Kalau menurut pendapat yang kuat berarti di situ ada khilaf. Ada khilaf. Artinya pada sholat yang hanya punya satu, sholat yang hanya punya satu tahiyat, seperti contohnya apa? Sholat subuh, sholat rawatib, iya kan? Qobli atau ba'diyah, mau sholat tarawih, mau sholat apa saja, semua sholat yang hanya punya satu tahiyat, sholat duha, sholat tahiyatul masjid, dan yang lainnya, itu adalah apa? Sholat witir, semuanya sholatnya itu duduknya apa? Iftiras. Ini menurut mazhabnya Imam Ahmad Ibn Hanbal. Adalah mazhabnya Imam Ahmad Ibn Hanbal, dan juga mazhabnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah. Kenapa? Karena begini. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa semua duduk di dalam sholat itu adalah iftiras. Semua duduk di dalam sholat itu adalah iftiras. Itu mazhabnya Imam Abu Hanifah. Jadi kalau antum lihat ada orang semuanya iftiras dari awal sampai akhir, itu berarti dia adalah mengikuti mazhabnya Imam Abu Hanifah. Kecuali memang ada orang yang iftiras terus menerus, tapi aslinya dia itu karena sakit. Karena memang ketika kita tanya, kenapa kau duduknya iftiras ketika tahiyat akhir? Ya karena saya tidak bisa duduk tawarruk. Nah, itu baru dia bukan mengikuti mazhabnya Imam Abu Hanifah, tapi karena memang apa? Memang ada yang menghalangi dia tidak bisa duduk tawarruk. Taib, sebaliknya pendapatnya Imam Abu Hanifah adalah Imam Malik. Kalau Imam Malik mengatakan semua duduk di dalam sholat adalah apa? Tawarruk. Mau duduk di antara dua sujud, duduk tahiyat awal, duduk tahiyat akhir adalah tawarruk. Itu mazhabnya Imam Malik. Adapun Al-Imam Asy-Syafi'i berbeda dengan Imam Ahmad. Kalau Imam Ahmad, duduk iftiras itu hanya pada, ada berapa tempat duduk iftiras? Ada tiga. Yang pertama, duduk di antara dua sujud. Yang kedua, tahiyat awal yang memiliki dua tahiyat, ya kan? Yang ketiga, yang punya satu tahiyat. Yang punya satu tahiyat itu Imam Ahmad. Adapun Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa duduk iftiras itu hanya pada dua. Duduk iftiras itu hanya pada dua. Yang pertama adalah duduk di antara dua sujud. Yang kedua adalah duduk pada tahiyat awal. Adapun duduk pada satu tahiyat adalah beliau tetap mengatakan adalah tawarruk. Tetap beliau mengatakan adalah tawarruk. Taib ini adalah apa namanya? Taib itu duduk iftiras. Ada berapa tempat tadi duduk iftiras menurut mazhab Imam Ahmad? Ada tiga. Nah, dan duduk iftiras itu sumaya prisuri jalahul yusra fayakdu alaiha mutmainan wa kana yansiburi jalahul yumna wa yastakbilu bi asabiha al-qibla. Dan jari jemari kaki kanan itu tetap menghadap ke arah kiblat. Jadi wa yastakbilu bi asabiha al-qibla, menghadapkan jari jemari kaki yang kanan itu ke arah kiblat. Wa kana yaqul, dan mengucapkan ketika sedang duduk di antara dua sujud, Allahumma ghafirli warhamni wajaburni warfani wahdini waafini warzuqni. Ini adalah termasuk yang bacaan doa duduk di antara dua sujud adalah apa? Yang wajib. Yang sunnah adalah apa? Apa yang sunnah ketika duduk di antara dua sujud? Yang membaca macam-macamnya. Macam-macamnya, macam yang lain selain ini apa? Rabbi ghafirli, Rabbi ghafirli, Rabbi ghafirli. Ini yang paling pendek, iya kan? Taib, ini macam-macamnya. Atau yang sunnah yang kedua ketika duduk di antara dua sujud adalah duduk iftiras. Iya kan? Duduk iftirasnya artinya kaifiyah, tata cara duduknya iftiras tadi itu adalah termasuk yang sunnah. Summa yukabbir. Kemudian takbir lagi. Takbir ini yang ketika mau sujud, iya kan? Takbir ini termasuk apa? Wajib. Wa yasjudu as-sajdata tsaniyah. Sujud yang kedua termasuk apa? Termasuk rukun. Antum kasih kode aja ya. Kalau rukun R, kalau sunnah sin, kalau wajib wa. Itu aja kasih. Oh ini wajib, ini sunnah, ini rukun. Oh ini syarat. Kalau syarat sin, sin pakai titik. Kalau sin biasa itu adalah apa? Sunnah. Wa yasjudu as-sajdata tsaniyah kal ula. Sujud yang kedua adalah termasuk apa? Termasuk rukun. Artinya apa? Sama dengan sujud yang pertama. Tsumma yarfa'u ra'sahu mukabbiran. Kemudian mengangkat kepalanya sambil bertakbir. Artinya bangkit dari sujud. Tsumma yastawi qa'idan 'ala rijlihil yusra mu'tadilan. Yastawi. Tsumma yastawi qa'idan 'ala rijlihil yusra mu'tadilan. Hatta yarji'a kullu azmin ila maudhihi. Kemudian apa disunnahkan? Summa yastawi qa'idan 'ala rijlil yusra. Kemudian duduk di atas kaki yang kiri. Artinya sama dengan duduk iftiras. Jadi duduk iftiras itu kalau kita perhatikan sebenarnya letaknya ada pada empat. Ada pada empat duduk iftiras. Kalau mau diperhatikan secara total, yang pertama di mana? Duduk di antara dua sujud. Yang kedua tahiyat awal, iya kan? Yang ketiga yang hanya punya satu tahiyat. Yang keempat duduk ketika mau berdiri. Duduk sebelum bangkit berdiri. Artinya dia bangkit dari sujud sebelum dia berdiri ke berdiri rakaat yang kedua, itu sunnahnya adalah apa? Sunnahnya adalah apa? Duduk. Namanya ini duduknya apa? Duduk apa? Duduknya apa? Duduk iftiras. Kemudian sunnah yang berikutnya ketika bangkit berdiri rakaat yang kedua adalah summa yanhadu mu'tamidan 'alal ardi. Artinya bertumpu di atas tanah. Bertumpu, kemudian ketika dia berdiri bertumpu dengan tangan. Bertumpu dengan tangan. Telapak bertumpu dengan mengepal, ya kan? Nah, jadi ini bertumpu dengan ini kita katakan adalah termasuk yang sunnah. Summa yanhadu mutamidan 'alal ardi ila rakaati tsaniyah, pada rakaat yang kedua. Wa kana yasna'u fiha misla ma yasna'u fil ula. Kemudian dia melakukan seperti rakaat yang pertama, artinya rakaat yang kedua dia lakukan sebagaimana fil ula, sebagaimana pada rakaat yang pertama. Illa annahu kana yaj'aluha aktsara minal ula. Yang bedakan antara rakaat yang pertama dengan yang kedua adalah apa? Bahwa illa annahu kana yaj'aluha, hendaklah dia menjadikan rakaat yang kedua aksoru aksora minal ula, lebih pendek daripada rakaat yang pertama. Itu saja bedanya. Adapun kaifiahnya rakaat yang pertama sama dengan rakaat yang kedua, dan yang kedua rakaat yang kedua bedanya itu tidak ada lagi takbiratul ihram. Karena takbiratul ihram itu hanya ada pada rakaat yang pertama dan tidak ada takbiratul ihram pada rakaat yang kedua. Bedanya rakaat yang pertama dan kedua, yang pertama adalah apa? Takbir. Takbiratul ihram. Yang kedua di mana? Hah? Yang kedua adalah rakaat yang kedua lebih pendek daripada rakaat yang pertama. Yang ketiga di mana? Kalau rakaat yang kedua itu adalah apa? Jadi ada sebelumnya, yaitu adalah misalnya apa, duduk dulu baru kemudian berdiri. Tapi kalau rakaat yang pertama ya memang berdiri, tidak ada duduk dulu baru kemudian berdiri. Iya kan? Tapi itu perbedaan. Tsumma kana sallallahu alaihi wasallam yajlisu litasyahud. Taib, saya tadi sebelum nanti akan kita bicara juga. Taib, duduk iftiras tadi ada berapa? Ada 4 tempat ya. Duduk iftiras. Duduk tawarruk ada berapa tempat? Ah, kalau Imam Ahmad tempatnya itu hanya ada 1. Yaitu adalah apa? Hanya satu tempat duduk tawarruk, yaitu adalah pada tahiyat yang kedua. Pada sholat yang memiliki 2 tahiyat, yang kedua itu adalah tawarruk. Duduk tawarruk itu adalah apa? Memasukkan kaki yang kiri di antara betis dan paha kanan. Kemudian duduk di atas lantai, duduk di atas tanah, atau duduk tahiyat akhir. Kemudian kaki kanan ditegakkan. Ya kan, kaki kanan ditegakkan, itu adalah duduk tawarruk. Jadi letaknya itu hanya pada 1, itu mazhabnya Imam Ahmad dan ini yang paling kuat. Adapun Imam Asy-Syafi'i mengatakan duduk tawarruk itu letaknya pada 2. Yang pertama di mana? Hah? Pada sholat yang memiliki 2 tahiyat, tahiyat yang kedua adalah tawarruk. Yang kedua pada sholat yang memiliki 1 tahiyat, misalnya sholat subuh ya tawarruk. Sholat tahiyatul masjid ya tawarruk. Rawatib adalah tawarruk. Mazhabnya Imam Syafi'i. Tapi pendapat yang paling kuat bahwa semua sholat yang memiliki 1 tahiyat itu adalah iftiras. Kenapa? Karena Syaikh Utsaimin mengatakan begini. Hukum aslinya duduk itu adalah apa? Iftiras. Aslinya semua duduk itu di dalam sholat adalah iftiras. Kecuali ada dalil yang memalingkan tidak iftiras. Artinya semua duduk itu adalah iftiras. Ya kan? Memalingkan dari duduk iftiras menjadi tawarruk itu kalau ada apa? Itu kalau ada apa? Ada dalil, iya kan? Atau ada dalil. Mana dalil yang menunjukkan bahwa tawarruk adalah apa? Ketika tawarruk pada sholat yang memiliki 2 tahiyat. Ingat, coba kita perhatikan dalil semua. Semua dalil yang berbicara tentang tawarruk itu adalah semua dalil pada sholat yang memiliki 2 tahiyat. Tidak ada satupun riwayat kita temukan duduk tawarruk itu pada sholat yang memiliki 1 tahiyat. Tidak ada. Tidak ada riwayat. Yang ada riwayatnya tawarruk itu adalah pada sholat yang memiliki 2 tahiyat. Adalah sholat duhur, asar dengan isya. Maka yang kedua adalah tawarruk. Dan tidak ada riwayat sholat subuh itu adalah tawarruk, gak ada. Kalau tidak ada dalil, berarti kembalikan ke hukum asalnya sholat pada sholat subuh adalah apa? Adalah apa? Iftiras. Kenapa? Karena aslinya semua duduk adalah iftiras. Tsumma kana sallallahu alaihi wasallam yajlisu litasyahud. Kemudian beliau duduk tahiyat. Duduk tahiyat. Tahiyat awal maksudnya. Duduk tahiyat. Tahiyat awal itu hukumnya apa? Hah? Tahiyat awal hukumnya apa? Rukun, wajib, sunnah. Wajib. Kenapa? Karena Nabi SAW pernah meninggalkan. Iya kan? Nabi SAW pernah meninggalkan tahiyat awal karena lupa. Dan beliau ganti dengan sujud sahwi. Seandainya itu rukun maka itu batal. Iya kan? Seandainya tahiyat awal itu adalah rukun, maka tentunya sholatnya diulangi dari awal. Tapi Nabi SAW tidak mengulangi sholatnya, dan tetap beliau meneruskan sholat, sholat yang rakaat yang ketiga, cuma apa namanya tahiyat awal itu diganti dengan sujud sahwi, dan itu adalah menunjukkan bahwa apa, tahiyat awal itu adalah wajib bukan rukun. Sebagaimana hadis dari siapa? Dari Abdullah bin Malik bin Buhaina. Karena Nabi SAW yusalli adh-dhuhra. Faqama Nabi sallallahu alaihi wasallam minar rakataini lulayaini wa lam yajlis. Dan Nabi SAW waktu itu salat duhur dan beliau apa? Beliau lupa duduk tahiyat awal. Beliau langsung berdiri dan wa qama an-nasu wa yantaziru as-shalah. Dan para sahabat waktu itu adalah mengikuti dan mereka hanya menunggu apa yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika mau salam. Kemudian apa? Fasa jada sajada teni qobla ayu salim, dan beliau sujud dua kali sebelum dia salam. Jadi yajlisu litasyahud, duduk tahiyat awal. Ba'dal faraq minar rakaati tsaniyah, setelah selesai rakaat yang kedua. Artinya pada rakaat yang kedua adalah duduk tahiyat awal. Ini kalau kita katakan sholat yang duhur misalnya. Jadi tahiyat awal itu hukumnya adalah wajib. Kemudian yang kedua, wajib yang kedua ketika tahiyat awal adalah apa? Apa yang wajib yang kedua? Membaca doa tahiyat. Membaca doa tahiyat. Taib, yang sunnah ketika duduk tahiyat adalah duduknya apa? Sunnahnya adalah, tata cara duduknya adalah apa? Tata cara duduknya apa? Iftirash. Itu adalah sunnah. Yang kedua, yang sunnah yang kedua, ketika apa? Taib, sebagaimana kita sebutkan, kita bacakan, fa idza kanatish sholatu rakataini jalasa muftarisan. Jadi duduknya adalah iftiras, tadi sunnahnya. Dan sebagaimana juga fa idza kanatish sholatu rakataini, jika sholat itu hanya dua rakaat, sholat itu dua rakaat, jalasa muftarisan, maka duduknya adalah iftiras. Semua sholat yang satu rakaat, satu tahiyat, maka duduknya adalah iftiras. Kama kana yajlisu baina sajdataini, sebagaimana duduknya di antara dua sujud. Wa kadzalika yajlisu fi tasyahudil awal, demikian juga duduk iftiras ini pada tahiyat yang pertama. Iya kan? Pada tahiyat yang pertama minas sulatsiyah war rubaiyah. Pada salat yang tiga atau salat yang empat. Salat yang tiga apa? Maghrib. Iya kan? Salat yang empat duhur, asar, isya. As-sulatsiyah berarti kan dua tahiyat. Tahiyat pertama, dua, tahiyat yang kedua, itu yang ketiga. Taib, itu duduk iftiras. Kemudian wa kana idza qa'ada fi at-tasyahud, ini yang sunnah. Yang sunnah yang berikutnya ketika tahiyat, apabila duduk tahiyat, wada'a kaffahul yumna ala fakhidhihil yumna wa wada'a kaffahul yusra ala fakhidhihi al-yusra. Telapak tangan itu diletakkan di mana? Di paha yang kanan. Telapak tangan yang kiri diletakkan di paha yang kiri. Jangan disilang. Ya kan? Tahiyat kanan diletakkan di paha yang kiri. Telapak tangan yang kiri diletakkan di paha yang kanan. Tidak. Jangan dibalik. Sunnahnya adalah telapak tangan ini di paha. Ingat, yang sunnah adalah diletakkan di mana? Adalah di paha. Paha itu mana? Paha di antara lutut dengan tape. Ini paha ya, di atas lutut lah ya. Tape adalah di atas lutut. Wa wada'a kaffahul yusra ala fakhidhil yusra wa kana ya, kemudian wa kana ya basutul yusra wa yakbidul yumna. Sunnahnya yang berikutnya adalah apa? Ya basutu al yusra. Ya basut ini seperti ini. Ya besut, artinya apa? Ya besut, ya besut itu al yusra, yang kiri itu di, ya besut, basato artinya apa? Membentangkan tangan yang kiri, yang kiri dibentangkan, maksudnya tangan kiri di atas paha yang kiri itu seperti ini, paham? Meletakkan ya, jadi dibentangkan. Sementara apa? Wayak bidu al yumna, sementara tangan yang kanan di, yang kanan di kepal, wayak bid, yang tangan kanan di, wayak bidu al yumna, dan mengepal, menggenggam yang kanan. Wayusiru bisababati, ini sunnah ya, mengepal yang kanan ini adalah sunnah. Wayusiru juga adalah termasuk apa? Adalah termasuk as-sunnah. Wayusiru bisababa, mengisyaratkan dengan jari telunjuk, ini adalah termasuk yang sunnah. Ingat, jari telunjuk, jangan ibu jari atau jari tengah atau jari kelingking atau jari manis, ya kan? Tidak, tapi yang sunnah adalah jari telunjuk. Jari telunjuk bisababa. Di sini ada khilaf yang terjadi di antara para ulama ketika mengisyaratkan jari telunjuk itu kapan? Kapan mengisyaratkan jari telunjuk? Itu mulai ada khilaf. Mengisyaratkan jari telunjuk itu di mana? Di sini ada tiga pendapat yang menyatakan bahwa mengisyaratkan jari telunjuk itu pada tiga. Yang pertama, mengisyaratkan jari telunjuk itu ketika awal tahiyat. Dan ini pendapatnya Imam Ahmad Ibn Hanbal. Jadi apa? Ketika dia tahiyat, at-tahiyat, berarti apa? Bersamaan mengisyaratkan jari telunjuk dengan bacaan tahiyatnya. Ini adalah mazhabnya Imam Ahmad Ibn Hanbal. Taib, mengisyaratkan jari telunjuk yang kedua adalah apa? Ketika syahadatain. Ketika attahiyatu lillahi wa salawatu taibatu ila akhir, kemudian apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi mengisyaratkan asyhadu an la ilaha illallah, baru dia mengisyaratkan ketika syahadatain. Ketika syahadat. Kemudian pendapat yang ketiga yang menyatakan apa? Dan ini mazhabnya Imam Syafi'i. Kemudian pendapat yang ketiga mengatakan apa? Mengisyaratkan jari telunjuk adalah ketika menyebutkan lafzul jalalah. Ketika menyebut lafzul jalalah, misalnya attahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibatu wassalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah. Ya kan? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini pendapat yang ketiga mengatakan apa? Mengisyaratkan jari telunjuk itu ketika menyebutkan apa? Ketika menyebutkan lafzul jalalah. Ketika hanya menyebutkan lafzul jalalah. Lafzul jalalah itu maksudnya lafadz Allah, ya kan? Kenapa? Karena sama-sama punya dalil-dalil yang kenapa? Karena ketika di adapun dalil masing-masing punya dalil. Yang mengatakan lafzul jalalah itu kan ketika Nabi SAW bertanya kepada seorang jariah, budak, seorang perempuan, dia tanya, "Aina Allah?" Kemudian Allah fis sama. Disebut dengan apa? Allah fi as-sama. Kemudian apa kata Nabi SAW? Atikha fa innaha mu'mina. Bebaskan dia. Kenapa? Karena dia adalah mu'mina. Jadi mengisyaratkan jari telunjuk itu di mana? Ketika menyebutkan nama Allah. Kemudian yang syahadatain karena sumpah. Ketika dia mengatakan orang masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, iya kan? Itu mengisyaratkan jari telunjuk. Kemudian mengisyaratkan jari telunjuk ketika tahiyatul lillahi. Kira-kira pendapat yang paling kuat yang mana? Adalah apa? Pendapatnya Imam Ahmad Ibn Hanbal. Kenapa? Karena mengisyaratkan jari telunjuk adalah bersamaan dengan tahiyat. Kenapa? Karena lafad, semua lafad yang menunjukkan adalah dalilnya itu mengatakan fa'asyara. Fa, huruf fa di situ disebutkan adalah apa? Huruf fa, apa mana huruf fa dalam bahasa Arab? Huruf fa artinya apa? Yang huruf atof. Fa yang bermana huruf atof. Hah? Apa artinya? Yufidu. Huruf fa mananya apa? At-tartib biduni tarahi. Huruf fa adalah apa? Tertib dan tidak ada senggang waktu. Tidak ada senggang waktu. Jadi kalau misalnya kita mengatakan Ja'a Aliun fa Umar, telah datang Ali kemudian Umar. Fa di sini karena fa berarti tidak ada jedah waktu antara datangnya Umar dengan Ali. Tidak ada senggang waktu. Beda dengan summa. Kalau summa berarti ada senggang waktu. Taip. Contoh yang misalnya begini. Tawalla al khilafatu Abu Bakrin fa tawalla khilafah Abu Bakar fa setelah Abu Bakar siapa? Umar. Ada enggak jeda waktu antara kekhalifahan Abu Bakar dengan Umar? Tidak ada. Begitu Abu Bakar meninggal langsung digantikan oleh siapa? Umar. Iya kan? Itu namanya fa biduni tarahi. Tapi kalau saya mengatakan tawalla khilafatu Abu Bakar summa Utsman. Summa Utsman. Berarti ada jeda waktu, yaitu adalah kekhalifahan siapa? Umar Ibn al-Khattab. Itu huruf makna summa. Taib. Mengisyaratkan jari wa yusyiru bisababati. Mengisyaratkan jari telunjuk. Jari telunjuk mengisyaratkan jari telunjuk adalah termasuk sunnah. Wa yarmi bi basarihi ilaiha. Kemudian pandangan matanya itu ke arah ini, tangan. Sababa, jari telunjuk. Ini termasuk apa? Adalah sunnah. Taib. Pandangan mata itu sunnahnya berapa tempat? Mata ini ketika sedang sholat itu berapa tempat? Taib. Yang pertama apa? Hah? Tempat sujud. Taib. Yang kedua? Imam. Taib. Imam. Melihat imam. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan apa? Iza kabbara fakabbiru, iza jalasa fajlisu, iza qama fakumu, iza sholla jalisan fasollu julusan ajma'un. Bagaimana taunya imam itu sedang duduk kalau dia tidak melihat, iya kan? Bagaimana sujudnya kalau dia tidak melihat? Taib. Yang ketiga adalah apa? Adalah jari telunjuk. Yang keempat di mana? Ketika ruku di mana? Hah? Melihat kakinya atau melihat tangannya? Hah? Jadi ketika ruku, pandangan matanya ketika ruku, tempat sujud iya. Kalau tempat sujud iya. Tapi melihat adalah apa? Di boleh melihat juga di mana? Di tangannya. Nah, di tangannya ketika sedang ruku. Wa yarmi bi basarihi ilaiha. Selain daripada empat itu, maka itu adalah apa? Hah? Ada yang haram, ada yang makruh. Ada yang haram, ada yang makruh. Misalnya ketika sedang salat, itu matanya ke atas, ke kanan, ke kiri. Nah, ini kita katakan bisa apa? Ini makruh hukumnya. Tapi ada yang haram. Haram itu kalau misalnya terlalu banyak. Dan itu bisa membatalkan. Jadi pembatal sholat kalau terlalu sering. Dari awal sampai akhir pandangan matanya tidak ke tempat sujud. Melirik itu juga termasuk makruh. Ya kan? Melirik. Kecuali ada uzur. Nah, ini ada uzur ya, lain lagi. Ini uzur boleh, iya kan? Misalnya ada anak jatuh terus dia otomatis ada anak jatuh kemudian dia memalingkan wajahnya, berpaling pandangan matanya, itu kita katakan uzur. Taib. Wa kana idza rafa'a, dan apabila beliau berdiri mengangkat ketika beliau rafa usbu'ahu, ketika dia mengangkat jari jemarinya ya, as-sababa, yuharrikuha, menggerakkannya adalah termasuk yang apa? Menggerakkan adalah termasuk yang sunnah. Bagi yang menyatakan sunnahnya menggerakkan. Bagi yang menyatakan sunnahnya tidak menggerakkan, yaitu berarti tidak menggerakkan adalah sunnah. Karena ini masalah khilaf. menggerakkan itu masalah khilaf diantara para ulama, ya kan? Kalau Syalbani dan murid-muridnya ulama muhadisin mengatakan apa? Menggerakkan itu adalah sunnah. Tapi ulama fikih mengatakan tidak. Ulama fikih semuanya mengatakan adalah apa? Adalah apa? Tidak menggerakkan. Ulama fikih mengatakan tidak menggerakkan. Kenapa? Karena taib. Masing-masing punya dalil. Yang tidak menggerakkan ada enggak dalilnya? Yang tidak menggerakkan punya dalil? Punya. Yang menggerakkan punya enggak dalil? Punya. Bisa enggak dikompromikan? Hari ini, besok diam. Besok gerakan lagi, besok diam lagi. Kompromi? Tidak. Ini bukan kompromi namanya. Berarti dia membuat mazhab yang ketiga. Dia membuat pendapat yang ketiga. Yang itu tidak ada pendapat sebelumnya. Karena yang ada pendapat cuma ada berapa? Cuma ada dua. Imam menggerakkan atau tidak menggerakkan. Kalau dia menggerakkan dan tidak menggerakkan, menggerakkan, tidak menggerakkan, berarti dia pendapat yang ketiga. Berarti dia lebih pintar daripada dua pendapat sebelumnya. Dan ini tentunya adalah apa? Tidak dibolehkan. Karena tidak punya dalil. Ya sudah. Kalau tidak ada ya sudah. Sudah. Yang mengatakan tidak menggerakkan, ya itu adalah sunnah bagi dia tidak menggerakkan. Adapun saling bantah-membantah, ya kita katakan itu kenapa? Karena begini, saling bantahannya begini. Kan tidak menggerakkan itu menggunakan kalimat tidak menggerakkan. Tidak, itu berarti kalimatnya apa? Kalimatnya apa? Negatif, iya kan? Tidak menggerakkan namanya tidak, berarti negatif, iya kan? Kalau mengatakan menggerak-gerakkan berarti kalimatnya apa? Positif. Kalau ada kalimat positif, ada kalimat negatif, mana yang didahulukan? Mana yang didahulukan? Positif muqaddam ala nafi. Al-musbit muqaddam ala nafi dalam usul fikih. Iya kan? Bahwa positif lebih didahulukan daripada negatif. Kenapa? Karena positif adalah ziyadatu ilmin, ada tambahan ilmu. Taib. Dibantah lagi. Taib, ini karena bantah tinjauannya beda-beda. Sekarang yang tidak menggerakkan itu riwayatnya ada 17. Yang tidak menggerakkan riwayatnya 17. Yang menggerakkan riwayatnya cuma 3. Kira-kira mana yang tidak menggerakkan riwayatnya lebih banyak? Yang menggerakkan riwayatnya sedikit. Yang sedikit ini perawinya sikoh. Yang banyak itu perawinya sikoh. Kalau ada perawi yang sedikit sikoh menyelisih perawi yang lebih sikoh yang lebih banyak, namanya hadis apa? Sad. Oh, berarti ini yang menggerakkan sad. Tinjauannya itu kan tinjauan dari sisi kenapa? Karena masing-masing punya tinjauan. Taib, kita katakan ya sudahlah. Bagi yang menyatakan sunnahnya menggerakkan, ya sudah diamalkan sampai dia meninggal. Bagi yang menyatakan tidak ada sunnahnya, tidak menggerakkan adalah sunnah, ya sudah dia melakukannya sampai akhir. Karena Nabi SAW mengatakan lahi asadu ala syaitani minal hadithianya sababa. Summa kana yakra'u fi kulli rakataini at-tahiyya, kemudian membaca setiap rakaat itu adalah tahiyat. Tahiyat, ucapan tahiyat adalah termasuk yang wajib. Kecuali pada tahiyat akhir. Kalau tahiyat akhir adalah termasuk rukun. Ucapan tahiyat pada tahiyat akhir adalah termasuk apa? Rukun. Ya kan? Ucapan tahiyat. Adapun macam-macam tahiyat adalah apa? Adalah sunnah. Ada berapa macam tahiyat? Macam tahiyat Syalbani menyebutkan dalam sifat salat Nabi. Syalbani di akhir kitab sifat salat Nabi Syalbani menyebutkan macam-macam tahiyat itu ada 6. Nah, tahiyat yang paling sering kita baca, tahiyatnya siapa? Tahiyatnya Abdullah bin Mas'ud. Tahiyat yang kita sering baca adalah tahiyat dari Abdullah bin Mas'ud. Karena tahiyat itu ada 6. Ada tahiyat Abdullah bin Mas'ud yang diajarkan oleh Nabi kepada Abdullah bin Mas'ud, dan itu yang kita baca sekarang ini. Yang kedua ada tahiyat yang diajarkan oleh Nabi kepada Aisyah. Ada tahiyat yang diajarkan Nabi kepada Umar. Ada kepada Abdullah bin Umar. Ada kepada Abu Musa al-Asy'ari. Dan ada kepada Abdullah bin Abbas. Jadi jumlahnya ada 6. Perbedaannya antum lihat masing-masing di kitab sifat sholat Nabi. Ya kan? sifat sholat Nabi. Jadi sunnahnya adalah apa? Terkadang antum membaca doa iftitah, doa tahiyat adalah ini, Abdullah bin Mas'ud, terkadang Aisyah, terkadang Abdullah bin Umar, terkadang Umar, terkadang Abdullah bin Abbas dan yang lainnya. Wa kana yusalli ala nafsihi fit tashahhudil awwal wa ghairihi. Wa surya dzalika li ummati, artinya berdoa setelah selesai tahiyat, berselawat setelah tahiyat pertama dan yang lainnya. Artinya yang kedua, berselawat kepada Nabi adalah termasuk, kalau selawat pada rakaat yang kedua adalah rukun, adapun selawat pada rakaat tahiyat yang pertama adalah sunnah. Wa syara'a dzalika li ummati wa kana yad'u fi salatihi bi adiyatin mutanawiyah, dan berdoa pada tahiyat ini dengan macam-macam doa tahiyat, itu adalah sunnah. Tsumma kana sallallahu alaihi wasallam yusallimu ayyaminihi, salam itu adalah termasuk yang rukun. Mau itu yang ada khilaf itu apakah salam pertama dan kedua, dua-duanya rukun atau yang kanan itu yang rukun, yang kedua sunnah. Ya kan? Maka ini juga ada khilaf diantara para ulama. Karena mengatakan salam yang pertama dan kedua itu adalah dua-duanya rukun. Artinya apa? Kalau tidak salam yang kedua, berarti apa? Batal. Kenapa? Karena meninggalkan rukun. Kalau dia berpendapat salam yang pertama adalah rukun, salam yang kedua adalah sunnah, berarti salam itu hanya satu kali. Kalau dia salam satu kali tidak yang kedua, sangka sholatnya sah. Kenapa? Karena yang kedua dianggap itu adalah sunnah. Tapi kalau pengen keluar dari khilaf adalah apa? Jangan meninggalkan salam yang kedua. Jangan meninggalkan, karena apa? Karena salam yang kedua itu tidak ada khilaf kalau itu disyariatkan. Disyariatkan itu tidak ada khilaf. Yang ada khilaf itu hanya hukum. Hukum. Yang apa namanya, kalau kita mengerjakan salam yang kedua, ada gak khilaf diantara para ulama? Ada yang berselisih? Tidak. Tapi begitu kita salam hanya satu kali, disitulah mulai ada khilaf. Oh ini tidak sah sholatnya. Oh ini apa namanya sah. Ini saling artinya apa namanya, sudah. Kita katakan adalah salam yang kedua itu yang tidak ada khilaf. Tsumma kana sallallahu alaihi wasallam yusallimu yaminihi, assalamu alaikum warahmatullahi wa yasarihi kadzalik, artinya salam yang kiri sama, assalamu alaikum warahmatullahi, wa kana ahyanan yazidu fit taslimati lula, dan terkadang menambahkan pada salam yang kedua adalah wa barakatuh. Wallahu taala a'lam. Taib, sampai sini ada pertanyaan? Saya dulu ada pertanyaan, beberapa pertanyaan yang belum saya jawab. Tapi ada juga yang sudah kejawab. Tapi ada pertanyaan, jika dalam suatu daerah kiblat itu ke arah barat, namun suatu ketika ada seorang itu yang sholat ke arah timur dengan alasan lupa, kalau lupa ya kita katakan sah sholatnya, tidak perlu mengulangi sholatnya. Kemudian ada pertanyaan, bismillah sahkah sholatnya ketika memakai apa? Memakai pakaian bergambar namun dilengkapi dengan mukena juga. Artinya pakaian dalamnya itu bergambar tapi mukenanya tidak. Ya kita katakan adalah sah sholatnya tapi dia berdosa. Berdosa karena memakai pakaian yang bergambar. Tidak boleh. Kenapa? Karena tadi syarat pakaian yang bagus adalah apa? Yang kita sebutkan syarat pakaian yang bagus dalam menutup aurat adalah apa? Pakaian yang bagus yang pertama adalah apa? Ghalidz, tebal. Yang kedua, longgar. Ketiga, suci. Yang keempat, mubah. Halal, iya kan? Halal. Halal itu pada tiga. Halal pada zatnya, kemudian halal pada sifatnya, yang ketiga halal usahanya. Halal usahanya. Kemudian pakaian yang bagus yang berikutnya setelah halal adalah apa? Alla yakuna tasabbuhan. Tidak boleh pakaian itu tasabbuh. Tidak boleh pakaian itu tasabbuh. Apakah tasabbuh dengan orang kufar? Coba kalau kita antum pakai jubahnya pendeta. Iya kan? Antum pakai jubah pendeta, putih, kemudian ada apa namanya? Itu tasabbuh, enggak boleh, iya kan? Itu tasabbuh dengan pendeta. Atau antum pakai pakaiannya biksu warna merah, orang Shaolin itu, antum pakai sholat, itu tasabbuh. Maka itu tidak boleh, bukan pakaian yang bagus. Allah yakuna tasabbuhan, tidak boleh tasabbuh. Tidak boleh tasabbuh dengan kufar, musyrikin, dengan binatang, memakai pakaian binatang sholat, pakai pakaian harimau, pakai beruang, pakai apa namanya, bagaimana hukum tidur di atas kasur yang ada gambar makhluk hidup? Kalau tidur di atas kasur yang ada makhluk nyawa itu boleh. Karena Aisyah radhiyallahu taala anha ketika sedang, dalam hadis dari Anas bin Malik, ketika beliau apa namanya, Nabi SAW itu sholat menghadap ke arah gorden, gordennya itu bergambar. Kemudian Nabi SAW mengatakan selesai sholat, wahai Aisyah, amiti kiramiki hadza fa innaha allahatni anifan fi sholati. Singkirkan gorden ini karena tadi melalaikan aku dari sholatku. Oleh Aisyah kemudian dirobek-robek, dijadikan sarung bantal. Dan ini menunjukkan bahwa itu adalah boleh. Atau misalnya kesetnya ada gambar harimau, boleh apa tidak? Keset gambar harimau boleh. Kenapa? Karena untuk menghinakan, bukan untuk dipajang. Tapi kalau harimau, karpet harimau dipajang di dinding, ya itu enggak boleh. Apalagi kalau apa, harimaunya melirik. Nah, ya kan? Sudah harimaunya melirik, ada gambarnya dari kulit atau dari apa, ya kan? Nah, itu lebih tidak boleh. Terdapat perbedaan pendapat terkait hukum memakai apa, smile emulsion. Manakah yang lebih kuat? Apakah simbol? Artinya smile itu kalau dalam HP mungkin ada apa? Kadang saya ngirim, sering HP itu saya lihat apa namanya, kan ada di Android, ada kan yang apa, cuma gambar kepala kan? Ada yang ketawa, ada yang nangis, ada yang ini boleh apa tidak? Iya kan? Iya kan? Boleh apa tidak? Ini memang juga para ulama mengatakan, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena itu as-suratu ra'sun. Karena surah yang namanya gambar itu adalah kepala. Ya kan? Yang namanya gambar itu adalah kepala. Wallahu ta'ala alam. Jadi kalau saya sendiri jarang memakai, tidak pernah saya menggunakan, karena saya pengen keluar dari khilaf. Tidak gunakan apa, walaupun itu adalah gambar kepala. Sering ada saya lihat WA misalnya masuk, gambarnya itu lidah keluar, lidah apa namanya, saya juga gak tahu. Kalau mengejek mungkin lidahnya keluar, kalau ke samping gimana? Apa artinya itu? Taip, ada yang mengatakan bahwa pakaian wanita itu tidak boleh berupa potongan, harus yang menjulur dari atas ke bawah seperti gamis. Lalu bagaimana hukum sholat dengan enggak? Boleh wanita itu ada pakaian atasan dan bawahan, boleh. Kalau wanita boleh, selama dia kita katakan menutup auratnya dan selama itu tebal, dan antaranya dia memakai celana itu sendiri adalah hadisnya dhaif bagi wanita. Tapi para ulama menyatakan dhaif, tapi itu kalau digunakan dalam rangka menutup aurat maka itu adalah dibolehkan. Wallahu ta'ala alam. Bagaimana menyikapi perbedaan duduk iftiras dalam berbagai mazhab? Ya sudah, kita kalau yang pendapat yang paling kuat dari, kita mengambil pendapat yang paling kuat dari misalnya apa namanya, duduk iftiras. Tadi menurut mazhabnya Imam Ahmad Ibn Hanbal, dia mengatakan bahwa aslinya duduk itu adalah iftiras dan tidak boleh memalingkan dari iftiras kepada yang lain kecuali ada dalil. Tapi kita pilih salah satunya saja dan konsisten, atau lebih baik apa namanya, ganti-ganti? Tidak, kalau mengganti justru adalah tidak ada dalil. Artinya Anda lebih pintar kalau Anda mengganti-ganti. Ya kan? Tapi kita adalah apa, sunnahnya itu adalah apa, kita memilih salah satu, yaitu adalah iftiras. Taip, duduk yang saya belum sebutkan adalah duduk ika. Di mana letaknya duduk ika? Ika itu adalah duduk ika itu adalah menegakkan kaki kanan dan kiri. Kaki kanan dan kiri ditegakkan, kemudian duduk di atasnya. Kemudian duduk di atasnya. Ini namanya duduk ika. Kaki kiri dan kanan ditegakkan, kemudian duduk di atas keduanya. Ika itu ada dua. Ada yang masyru, ada yang disyariatkan, ada yang tidak disyariatkan. Yang disyariatkan adalah duduk yang seperti yang saya contohkan tadi. Adalah apa? duduk ikai yang disyariatkan adalah apa? Kaki kiri dan kaki kanan ditegakkan, kemudian duduk di atas keduanya. Itu duduk ikai yang syar'i. Duduk ikai yang tidak syar'i itu ada dua, yang menyerupai binatang dan yang menyerupai syaitan. Yang menyerupai binatang contohnya adalah apa? Kaki kiri dan kaki kanan dibentangkan, duduk di atasnya. Kalau duduk binatang yang kaki kiri dan kanan dibentangkan kemudian duduk di atas keduanya, itu duduk binatang. Kalau duduk setan, kaki kiri dan kaki kanan dijauhkan, dibentangkan kaki kiri dan kanan kemudian duduk di atas lantai. Saya menganggap cadar itu sunnah. Bagaimana hukum dan cara saya ketika sholat, baik itu wajib atau sunnah, jika tidak ada hijab? Jika tidak ada hijab, artinya di situ ada laki-laki ajnabi, apakah harus tetap dikenakan cadarnya atau harus dibuka ketika sujud? Karena agar hidung nempel di lantai. Kalau dia berpendapat bahwa itu adalah sunnah, sudah boleh dia lepas cadarnya, kecuali kalau bersama laki-laki yang lain. Kalau dia bersama laki-laki yang lain, maka boleh dia sholat dengan memakai cadar. Tapi itu pun juga adalah tempat yang makruh, karena makruh di dalam sholat itu adalah apa? Yang makruh di dalam sholat itu adalah sholat dengan memakai cadar, atau sholat pakai masker, atau sholat dengan pakai masker lah, atau pakai masker namanya ya. Sholat dengan pakai masker itu adalah termasuk yang makruh. Kecuali kalau ada uzur seperti sakit, flu misalnya, atau lagi memang pakai itu boleh. Tapi kalau misalnya itu bukan termasuk yang sunnah. Yang sunnahnya adalah apa? Sholat juga adalah dengan melepas cadar. Sama dengan ketika haji. Haji juga tidak boleh menutup wajah. Ketika haji juga tidak boleh memakai cadar. Kecuali yang berpendapat bahwa cadar itu wajib. Karena yang berpendapat cadar itu wajib, ya mau haji mau sholat tetap harus dipakai. Kalau yang berpendapat bahwa itu adalah wajib. Wallahu ta'ala alam. Tapi ketika dia tidak ada laki-laki yang lain kecuali mahramnya, maka sama sekali tidak boleh pakai cadar. Sama sekali sholat tidak boleh pakai cadar. Wallahu ta'ala alam. Saya kira itu yang bisa sampaikan karena waktunya. Aku lakukan lihat, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.